Allahumma ighfir li zambi wa washi' li fi dari wa barik li fi rizki. Ya Allah, ampunilah dosa kesalahanku dan berilah keluasan di rumahku serta berkahilah pada rizkiku.